Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu taala, yang kelima, hubungan antara akidah dan syariah. Akidah dan syariah itu tidak dapat dipisahkan, boleh dibezakan tetapi tidak boleh dipisahkan. Maksud dia lain-lain, ada beza, tapi dia sepasang. Akidah dan syariat, tauhid dan amal soleh. Akidah sebagai akarnya dan syariah sebagai batang dan dahan-dahannya. Nah, jadi selalu kita sebut akidah, tauhid, keimanan, i'tiqad ini adalah tanah untuk kita dirikan di atasnya bangunan. Bangunan tu Islam. Dengan semayang, dengan zakat, dengan haji, dengan puasa, dengan perjuangan. Seorang yang beriman tanpa menjalankan syariah adalah fasik. Dia beriman saja. Percaya tak pada Tuhan? Percaya lah. Sebab apa tak percaya? Tapi tak semayang, fasiknya. Fasik ni engkar setelah beriman. Fasik. Engkar mana? Engkar tak mau buat perintah Allah. Beriman tak mau buat. Sebab tu kalau orang kafir, tak panggil fasik. Kalau tak istilah, sebab dia tak beriman. Dia kafir, tak beriman pada Allah. Tak beriman pada hari kiamat dan sebagainya. Sebab tu tak semayang pula, tak panggil fasik lah. Kafir tu. Fasik-fasik ini orang yang beriman, percaya pada Allah, percaya pada kitab, percaya pada Rasul, percaya pada hari kiamat, percaya pada malaikat, percaya dengan qada dan qadar, percaya lah ke. Kenanan tu kemah ni, tak berganjak. Tapi tak semayang, fasik. Tak mau ta'at pada perintah. Beriman tak mau ta'at dah pula. Fasik. Tak mau puasa atau buat benda-benda yang dilarang dalam agama. Jikalau benda yang dilarang dalam agama itu dosa besar, sekali buat fasik. Kalau yang dilarang dalam agama itu dosa kecil, kena banyak kali buat, baru fasik. Umpamanya dengar orang puan nyanyi. Sekali dua tak panggil fasik lah. Bahan-lara je lah. Tapi dia ni berahi dengar. Nampak ramai stadium. Dalam hujan ni. Kalau kita agak ambil, buat lebih daripada gok dia hujan, memang dia segok kita dia buah capok. Faham tak? Main dia ambil kata hujan-hujan kan. Tu nak waktu lebih pada gok. Nak agak kambing tu nak obor lah kereta nak lalu kot. Nak pergi tangkau padok tu memang ngegabar-gabarnya segok. Tapi dah wadah ada kambing. Dalam hujan, ribu duduk dalam hujan. Hak kena paksa tu paksa tu. Hak kena paksa, hak suka rela. Suka rela. Orang suruh pergi suruh kan. Dia pergi tengok orang nyanyi. Kata bodoh, kata cerdik lah. Cerdik. Nak tengok stadium ke nak tengok orang nyanyi? Nak tengok stadium hari ni boleh ke? Dia bung semalam pukul 12, lepas dia main pun letak bung acu bobi tak ada tengok. Benda siapa? Adik cakap ya tengok, bawa tenang makan nasi si tengok stadium tak ada masalah. Dia pun tengok orang nyanyi. Nak pergi tengok orang nyanyi. Gitu. Bukan salah kita tengok stadium, tak ada salah. Kita tengok orang nyanyi, kan boleh kan? Itu fasik. Berahi dengar orang nyanyi. Kalau dosa besar, sekali buat. Fasik selalu. Tak nanti acak kali. Seperti minum arak. Dia minum sesudu. Fasik. Siap dadah. Sekali cocok jarum. Fasik selalu. Zina sekali. Fasik selalu. Maka riba sekali fasid selalu. Itu dua sebesar. Sekali jadi fasid. Nak fasid ni dia kena orang yang percaya pada enam rukun tu. Kalau tak percaya pada enam rukun, tak dia panggil fasid, panggil kafir. Sedang bersyariah tetapi berakidah yang bertentangan dengan akidah Islamiah adalah munafik. Orang yang tidak ada akidah atau akidah yang bertentangan dengan akidah Islam sedangkan dia bersyariah, sembahyang puasa zakat haji, mengaji, tapi akidah dia tak sama dengan akidah yang sebenarnya, maka boleh dikatakan munafik. Ataupun dia itu berpura-pura melakukan ibadah yang zahiriah. Ibadah zahir ni dia panggil syariat. Tak. Seperti semayang, semayang dia 5 waktu. Tapi tak suka kepada Islam, tak suka. Sama ada Islam tu berupa hukum seperti hudud dan qisas, dia tak suka. Dia adalah munafik. Atau dia tak suka tu maknanya yang menyampaikan Islam tidak sahih. Kalau orang ngajar ulama tak berhaji, dia munafik juga. Nah. Dan orang yang tidak berakidah dan bersyariah Islamiah adalah kafir. Jadi kafir ni akidah Islam pun tak, amalan Islam pun tak ada. Nah. Munafik ada amalan Islam tetapi tidak ada akidah. Fasik berakidah yang betul tapi tak beramal dengan tuntutan syariat. Nah. Orang suruh pakai lonjang kalau hendek. Orang suruh pakai tudung dia pakai kepala perempuan. Fasik ni perempuan panggil fasiqah. Perempuan fasiqah. Nah. Orang kata rata gelang tu untuk orang perempuan ni faham, lelaki faham juga. Mana babi? Babi-babi ni ya maksud fasik. Tak mau ikut perintah agama. Nah. Ibadah berasal daripada bahasa Arab. Dari akar kata abdun. Yang artinya hamba. Masdar yang abdun. Aim, ba' dan dal. Abdun. Bermaksud hamba. Daripada hamba ni jadi abid. Abid ni orang yang menghambakan diri. Daripada abdun ni keluarnya ibadah. Nampak? Ibadah. Daripada abdun ini jadi ubudiyah. Kehambaan. Nah. Dan ini berarti penyerahan dan ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Dan ibadah-ibadah mendapat ibadah berasal daripada perkataan abdun. Abdun maknanya hamba. Hamba lagu mana? Kita ni hamba Tuhan. Bila hamba Tuhan suruh dak takwil. Bila hamba Tuhan suruh sembahyang 5 waktu, bahan 5. Bila suruh mana rotang penzina 100 rotang, 100 dak takwil dah pasal hamba. Nah, suruh sembahyang tak mau sembahyang bukan hamba Tuhan. Hamba dunia. Nah. Ibadah menurut Islam mempunyai pengertian yang luas, tidak hanya terbatas pada solat, puasa, zakat dan haji saja. Tetapi semua kegiatan manusia yang tidak bertentangan dengan hukum Allah dan dilakukan dengan niat yang baik untuk mendapat keredaan Allah adalah ibadah. Sebab itu amalan belum tentu ibadah. Amalan riak bukan ibadah. Nah. Ibadah amalan dah beramal baik seperti berderma tapi riak. Nak tunjuk ke orang dia ni suka derma. Nah, supaya orang puji dia. Tidak jadi ibadah. Dipanggil amalan. Nah, amalan yang bukan ibadah. Ibadah dia khalis. Nah. Hukum Islam yang mengatur pergaulan dan aktiviti manusia di masyarakat disebut muamalah. Ia mengatur aktiviti kita dengan orang lain. Kita dengan Tuhan ibadah. Nah, kita sama-sama insan, sama-sama manusia, muamalah. Konsep dalam konsep Islam tentang muamalah adalah cukup lengkap sebab dalam Quran dan hadis yang merupakan sumber hukum Islam yang pokok terdapat aturan hukum mengenai keluarga, perdata, pidana, warisan, pemerintahan sosial, ekonomi, pendidikan. Hukum seluruh dunia, hukum perang, damai dan sebagainya. Sebab itu dikatakan Islam sebagai ad-dinun syumul. Din yang begitu lengkap. Agama lain tak cara macam Islam ni. Islam segala segi. Nah, lepas tu tak ada lah istilah ni, tak ada kena-kena dengan hukum agama ni. Ini hal lain. Nampak? Ha, jadi tak sama siapa lah. Ini bukan empat agama. Ha, tak ada benda. Semua benda kita buat, dia ada kaitan dengan agama. Nah, sebab tu tidak dapat kita lari segala perbuatan gerak-geri kita 24 jam sehari ni daripada lima hukum. Ada kalanya wajib, ada kala sunat, ada kala haruf, ada kala makruh, ada kala haram. Nah. Risora wajib. Nah. Bibjudi haram. Balik di rumah berehat harus. Nah, dicuri haram. Nah, tak boleh lagi. Tak ada benda yang tak berkait dengan. Sebab tu duit Islam ni segala kehidupan kita. Nah, ada orang kata agama-agama ni surai dah masjid. Nah, dah dipejabat agama kau. Nah, dia ada agama kau. Agama ni maknanya ada peraturan. Agama lain tak ada lengkap seperti Islam. Habis, ada hukum lah ke. Hukum bakal lipah dia kau. Nabi kata bakal lipah kandang dulu. Nah, hukum masuk tandas kabur kau. Padahal benda remeh-remeh tak kabur lah tu. Ada juga kabur. Apatah lagi kalau hukum maknanya tentang ekonomi, tentang harta yang berkait sesama manusia, lebih-lebih lagi. Tentang politik, tentang hukum hakam, lebih-lebih lagi Islam cara. Nah, makan di kanan di kiri dia tegur. Nah, suruh makan di kanan. Al-Quran sudah tentu tidak mengatur segala sesuatu secara terperinci, sebab Quran itu untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Sedangkan masyarakat adalah dinamis. Masyarakat ni kehidupan dia berubah-ubah. Jadi Islam tidaklah memperincikan dengan detail gini-gini. Islam perintah secara umum, larang secara umum. Maka fa'tabiru, hendaklah kamu kiaskan dengan Al-Quran tersebut segala kehidupan kamu dari lepas kita. Tapi dalam Quran terdapat cukup petunjuk berupa prinsip umum yang dapat dijadikan landasan untuk menangani masalah yang mungkin dihadapi oleh manusia, sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyana likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang berserah diri kepada Allah. Jadi di sini jelas Allah kata wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan telah kami turunkan atas kamu wahai manusia al-kitaba akan Al-Quran tibyanan hal kauni, hal keadaannya kitab Al-Quran ini tibyanan, memberi penerangan likulli syai'in, bagi segala-segala sesuatu. Nah, tak ada benda yang terlepas daripada dilalah Quran. Tunjuk rata dah. Kalau dia tak nampak pun dalil, dah buta. Nah, bila kita buta, suruh pada rasulik lah. Satu rasuliknya, ulama. Nah, kita Quran buta dah tak? Tak nampak. Ulama lah tak nampak. Nah, bukan semua benda maknanya kita nak ikut ulama. Tapi yang menjadi masalah ni manusia Islam ni, dalam bab agama pun tak mengikut ulama' tu. Orang kata haram-haram, eh tak apa, pandang haram mereka. Nah, tak boleh lahir makan. Padahal bukan semua bab. Bab agama, tanya ulama'. Mana tanya ulama' ni ikut hukum lah. Jangan langgar hukum. Bab lain lah yang tanya ulama'. Dah? Kita nak pergi gali telaga berapa karat. Tanah kita ni tanah keras, kek molek apa karat sini. Oh, lagi tanya tuan guru. Bodoh. Bukan kerja ulama kau bawa perkerek-perkerek. Tanya tukang gali di pelaga. Tak. Tengok bela kambing ni. Nak, umpamanya. Nah, kalau kambing betul 60 ekor, luar mana? Setengah ekor ada tak buat kandang? Dia tanya ustaz. Tak ada apa tanya aku. Tak payah tanya tu. Nak. Tapi nak jual beli kambing cara lagu ni boleh beli ke tak? Tu, tanya ulama. Nah. Nak buat agama tak mau ikut juga. Nah. Dan firman Allah Taala surah Al-An'am ayat 38, ma farratna fil kitabi min syai'. Tiadalah kami alpulkan satu pun dalam kitab. Mana alpul ni tak ada, kami tinggalkan suatu pun hak Tuhan lala. Semua sebut dengan isyarat di dalam Quran. Nah, batu semakin kita baca Quran, semakin tambah ilmu kita. Nah, kalau nak kaji sangat, kaji Al-Quran. Nah, kalau kita ngaji, kita dengar orang tafsir tu. Nah, dengar orang tafsir sudahlah. Kita tak payah tafsir. Nah, padahal dengar dah ayat ni 15 tahun dulu. Musim balik dapatkan ni, lain pula tambah ilmu. Kau banyak ilmu. Nah, walaupun kalimah yang sama, ayat yang sama. Nah, kita tak kaji Al-Quran. Sebahagian mufassirin menafsirkan kitab itu dengan lauh mahfuz, dengan arti bahawa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan, ditetapkan dalam lauhul mahfuz. Dan ada pula menafsirkan dengan Al-Quran, dengan arti bahawa dalam Quran itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia dunia dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya. Jadi kita orang Islam, Quran lah panduan. Nah, panduan Quran, tak pun nak ikut panduan lain. Nak pakai ikut ramai lagu mana? Ikut ramai mana? Dalam bab benda hukum yang telah disebut dalam Quran, dalam hadis, dalam dia akan ramai. Dia nak pakai ramai, nak pakai majoriti, nak mesyuarat, nak pakai syurah ni. Benda yang tidak ditetapkan oleh hukum. Nah, hak tetap dah dalam hukum, umpamanya maknanya dipotong tangan pencuri. Kita mesyuarat semula nak potong ke dah. Hai, tak sah mesyuarat tu, batal dengan automatik. Nah, benda yang tak sebut dalam Quran ni, nak semayang subuh, Nabi kata nak semayang subuh mesti terbit fajar dulu. Habis-habis waktu semayang subuh dengan terbit matahari. Kita mesyuarat semula lah, panggil JK masjid surah, kita buat awal. Nah, pasal boleh kuliah panjang sikit. Kita bahang subuh kupak setengah. Mesyuarat, setujulah ke? Ha, setujulah ke? Maksudnya ke lah ke? Dia tak ada. Benda tu tak ada majoriti. Faham? Kita duk faham ni otak, kepala otak kita banyak sangat duk pakai majoriti. Orang agama nak pakai majoriti juga. Okay. Nah, nak pakai majoriti ni nak cak surah. Haa, memang kata kita nak cak lah surah ni. Tak boleh pasal pelari Nabi dah. Nah, jadi tanya pendapat amal, siapa orang amal, kita cak kala tu. Ramal nak biru, biru cak. Ada apa kan? Itu pakai majoriti. Pada apa? Tak ada sebut dalam Quran. Mu nak cak kali apa? Mu nak lama kali apa pun tak ada. Nah, ada yang mesyuarat. Nak mesyuarat apa tak apa? Pakai ramai. Kalau balah. Kalau tak balah, pakai seorang tak apa tu. Eh? Ambil nak cak baru lah ni. Eh? Orang lain pun senyap lah kau. Eh, cak lah. Ada yang mesyuarat. Dan kalau ada tak persetujuan ni, mesyuarat. Mesyuarat tu pakai ramai. Itu panggil majoriti. Bila sah tu keputusan mesyuarat, jika benda tu bukan hak telah tetapkan dalam hukum syarak. Kalau tetap hukum syarak tak. Nah, hukum syarak tetap dah orang puan mesti pakai sekurang-kurangnya hanya boleh nampak muka dan dua tapak tangan je di luar daripada rumah ni. Oh, mesyuarat. Nah, seluruh Malaysia mesyuarat. Takut boleh pakai skirt pula kok. Nah, orang ramai pakai skirt lah, tak iman dah pakai skirt lah. Power sikit. Nah, tak ada kira. Ulama' mana turun sekalipun daripada langit, daripada bintang? Tak sah. Pasal apa? Canggah menukun syarak. Ya faham baik. Jadi hidayah kita Al-Quran. Jauh mana juga kita ni ikut Al-Quran, faktus patut kita muhasabah diri lah. Jadi berlaku kekurangan dalam kita ni mengikut Al-Quran, kita baik kira lah. Biar jadi kau ikut. Nah, jangan biar macam tu le lagi. Tak mau. Nah. Dan kita dengan Islam ni bukan dengan sedap rasa. Dengan panduan lah. Dengan ukuran. Ukuran dia, Quran hadis. Ukur sama. Pakai sedap emang sedap sama kita. Nah, ukur sama. Doktor, betul mula. Doktor rayok, betul mula. Macam rumah lah, baiki sama. Nak baiki sekaligus tak mudah. Nah, baiki lambu tu. Banyak lah baiki ni. Lambu, tangga. Pintu pagar. Pagar belakang rabak dah ni. Kejauh di JKK. Ada lagi. Dah. Maknanya tak? Tikak. Dua tiga uti dah tikak. Ini tukar esel apa semua. Nampak? Longgar dah. Nak siling. Gepuk nampak? Balik dapur tu. Nah, latar. Pasal seminggu ni belum muk dah. Lepas tu bilik air. Kalau nak tukar pasal petok dah. Nak, tak cakap nak bubur sabuk dah. Nak tukar semua sekali. Tak gerak kita. Bekir sikit-sikit. Nak. Haa. Bekir sikit-sikit tak. Haa. Bulan ni kita bekir bilik air tu. Nak. Senang kan. Anak nak mandi. Lepas tu kita bekir siling tak. Ada rezeki kita bekir lambuk pula. Gitulah silang kita. Nak. Maknanya rumah tu kau lama kau balik. Nak. Kau lama kau balik. Dulu hanya orang syaklah. Ini ada lah. Bekir siap lah ke. Buat sekali ke. Hanyok itu mu. Eh tak. Buat sikit-sikit. Lama ni 2 tahun. Islam itu kak. Nah, beki. Banyak tak rosak kan? Kau semayang banyak rosak. Tomat ini kurang. Dalam bak zikir banyak gaduh pas semayang. Nah, dalam bak puasa buka makan banyak. Nah, dalam bak haji tak berapa betul lagi. Nah, umpamanya dalam bak bacaan dalam semayang, beki sikit, sikit, sikit. Kena jamin. Nah, macam kita beki rumah kak. Takkan upgrade kereta. Nak. Daripada motor sikap buruk. Pakai motor baru. Daripada motor baru kacir. Daripada kacir naik wajar. Nak. Ha. Dia ni visit lah. Perdana. Nak. Tapi agama dah lagi. Rayak lepas itu. Rugi lah. Ya. Nah. Ha. Upgrade juga agama ni. Nah. Ha. Biar hari ni lebih baik daripada kemarin. Rukun iman. Pengertian iman. Iman berasal daripada bahasa Arab yang bererti percaya. Percaya adalah merupakan modal utama sebagai keyakinan mengenai apa yang dipercayainya itu. Seorang yang percaya hendaklah mempunyai pengetahuan dan keyakinan yang mantap. Tujuan daripada iman menurut agama Islam adalah taat dan patuh kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Iman daripada bahasa Arab makna percaya. Amzah ya mim alif nun imanun. Imanun. Orang yang beriman dipanggil mukminun. Kata dasar dia iman. Orang yang beriman dipanggil mukmin. Kalau orang beriman tu ramah mukminin. Ramah ni. Macam Islam lah kat bahasa Arab. Nah, maknanya menyerah diri kepada Allah pada segala perintah. Orang yang serah diri dia dipanggil muslim. Kalau ramah dipanggil muslimin. Kalau perempuan dipanggil muslimah. Nah itu. Nah. Jadi keyakinan adalah modal yang paling utama. Ramai orang yang Tuhan tak beri kepada dia keyakinan, tak ada keimanan dia. Nah, sebab dia tengok dalam penduduk dunia sekarang lebih kurang hampir 7 bilion, tak sampai 2 bilion yang beragama Islam. Nah, 1.7 atau 1.6 bilion, 1,600,000 orang Islam. Daripada 7 bilion penduduk dunia. Nah, 1,600,000,000. Nah, 1,600,000,000 orang Islam. 7 bilion daripada 7 bilion. Bermakna 5 bilion lebih. Kapir, tak beriman. Nah, dalam 1.6 bilion Islam ni, macam-macam jenis pula. Nah, ada orang Syiah, ada orang sesat, ada orang semayang niat, ada orang nikah batin, ada orang jenis tak semayang terus. Ada orang semayang jemaah saja. Ada orang tak semayang 5 waktu tapi puasa Ramadan. Nah, ada orang tak semayang, tak puasa tapi nyau. Macam-macam ni. Ada orang maknanya pergi ke Mekah tapi tak semayang. Ada yang pergi ke Mekah tapi pipi daripada menyanyi, daripada joget. Itu daripada 1.6 bilion pula tapi pula tu. Nah. Daripada orang pergi ke Mekah dengan semayang tu pula ada orang makan haram. Ada hak tipu nega, ada hak kain rosak kata molek, ada hak buah hak molek-molek di buah belakang, buah depan, buah hudu-hudu, buah belakang. Nah, ada hak ngecak kereta orang maknanya jadi hak neleh-neleh itu dok kabur. Suruh mari ambil malang biar tuang dia tak nampak. Ha, nipu pula itu. Nah, macam-macam asing. Ada hak sepatutnya dia tu terima atak atau kau kapun 20 pin, bahan 8 pin atau 12. Nah, daripada 1.6 bilion tu pula. Hak jenis pakai rata tekok. Nah, hak lelaki pakai subang, hak puan tebuk hidung, pakai pusat jeleh, daripada 1.6 bilion tu pula. Hak hidung gang, hak hidung tai lembu, hak cocok heroin, morfin, marijuana, kokain, sabu, ais ABC, macam-macam macam pula. Nah, tinggal berapa? Tinggal korang. Nah. Ada hak semayang, puasa, zakat, haji, gebang. Tapi kalau tengok orang pergi surau, marah, sakit hati. Nak, tengok orang ceramah, nak marah. Jadi tapi tinggal berapa orang? Lima tinggal berapa orang? Nah. Pak biasanya harta orang jadi harta dia. Pak tipu gerang. Pak patut boleh kan anak dara dapat mati tak sama benda anak dara ni tukar buah nama dia. Dah bang report dara. Pak anjok batu nanda malam-malam. Nah. Pak jual dah kata tak jual lagi. Pak beli dia dah kata tak beli lagi. Nak. Pak tak bayar dah. Tak bayar lagi kata bayar dah. Oh banyak. Buang. Tinggal. Wa qalilu min ibadiyas syakur. Tak berapa ramai sangat hamba aku yang bersyukur kepada aku. Nah, ya sikit. Mak wakil lah amat. Nah, macam main bola. Nah, main bola seluruh Terengganu ni berapa ratus ribu orang main bola. Nah, Pak main bola, selibat dengan main bola. Nah, minat bola. Pak minat tak pandang main. Pak pandang main, tak minat. Macam-macam pesen. Nah, Pak 18 tahun ke bawah, 21 tahun ke atas. Remaja. Nah, dewasa. Piala warga emas. Macam-macam pesen nak bola. Pak boleh wakil Terengganu? Sebelah orang je. Gajak sebelah, 22. Nah, sebuah bah. Nah, gitu juga. Dengan Islam, kau sikit. Kau tolak huduk. Nah. Kau kata kalau riba ni haram, tak boleh cari makan kita. Ada juga tolak pula tu. Nah. Kau kata kalau ikut Nabi, kena naik kita lah belaka. Nah, tolak pula. Sepuak. Kau siap kau buat masjid, suku. Ni buang, mau buang. Nah, tinggal sikit. Nah. Jadi kita nak kita masuk golongan yang sedikit ya. Nah, yang mensyukuri nikmat Allah. Orang yang melaksanakan tentang ajaran yang tersebut di atas dinamakan mukmin. Jadi kita beriman kepada Allah, kita tunaskan segala perintah Allah kepada kita. Ada apa? Bila tersagihlah kat orang joget, orang nyanyi tu, dasar takwil. Pasal kita Islam, Islam maknanya dak lawan. Tanda kita dak lawan bila kita sembahyang kita angkat tangan gini. Allah. Ini maknanya dak lawan. Dalam peraturan undang-undang Geneva, dia satu peraturan yang berkait dengan perang seluruh dunia. Nah, dalam peperangan mana-mana pun kalau mana pihak askar musuh tuak tangan gini, kita tembak lagi salah. Boleh dibicarakan di mahkamah dunia. Nah, kalau buat gini. Gini mana dak lawan. Ha. Nah, ditiru daripada cara orang ibadat orang Islam. Dia kasi sebab pula orang Islam buat gini tangan. Rupa-rupanya maksudnya ulama jelaskan dalam kitab-kitab lama. Nah, buat gini tanda tak lawan kepada Allah, tunduk menyerah segala petah, pakat turuk belaka, tak mau kata apa. Ha, tu buat syarat tangan gini. Nah, ha, kediang ni boleh ke peratur orang perang dunia bakal buat tangan gini mana tak lawan. Nah, ha. Kata tak lawan tapi tambuh ikut peratur orang. Nah, surah nak rembok. Nah, nak rembok surah. Lepas tu nak masuk surga pergi daun. Oh, mani ucung. Surga mana? Faham? Rombok kok buat meeting tu. Rombok pantang bola tu. Baru boleh buat pembangunan. Last kali ulama kata boleh. Kita robohkan surah dan masjid. Kalau kita nak buat. Contoh dia buat contoh. Kita nak buat jalan. Jalan tu memang penting untuk rakyat. Tetapi melalui satu genting. Kau lain dah dah dia genting. Tepi ni gunung batu, belah ni gunung batu, tak boleh nak pecah batu tu. Di tengah-tengah celah lembah tu sebuah masjid. Maka ketika itu baru diharuskan merobohkan masjid tersebut alih buat tepi. Faham? Dan ni merambok ni, kau tani, kau witi, kau main roller skate, kau joget, karaoke, pak judi kedai rambut ekor, panggung wayang, taman bunga, pak lah jogging, pak main akap si. Rambok tu dulu. Baru boleh last sekali rombak rumah Allah. Betul tak? Ha, itu lah. Waktu-waktu sesak. Nah, sesak. Dengan main surga, dengan main. Kenapa buruk gitu? Nah, rumah Allah. Nah, rumah Allah. Ha. Buruk ni mata kita. Tak mau masuk neraka, bina balik segala hak rombak tu. Kena bina semula dan bertaubat kepada Allah. Kena buat pengumuman. No. Saya bertaubat kepada Allah SWT kerana dosa di bawah masa pemerintahan saya itu hari itu telah merobohkan beberapa surau dan masjid. Baru Tuhan terima taubat. Faham? Ha. Gitu. Kena kabur gitu. Eh? Nah, kena gitu. Tak boleh. Kena rombok benda lain tu. Kena rombok umur orang tu. Kena rombok istana tu. Lelain. Surat. Tak boleh main. Nak. Masjid dengan main. Nak. Di dalam hal ini perlu diketahui bahawa antara Islam dan iman tidak boleh dipisah-pisahkan. Bila seorang sudah memeluk agama Islam, maka wajib dirinya untuk beriman. Bila dia telah mengaku beriman, maka wajiblah dia mengerjakan segala tuntutan Islam. Dia tengok anda aku, tak boleh tutup aurat. Tak boleh ikut anda. Nak ikut anda ni, agama lain, tak boleh. Dan kita tak boleh paksa orang kafir supaya pakai tudung kau puan. Malaikan dia nak masuk di dalam tempat-tempat ibadat rumah orang Islam, boleh paksa. Umpamanya dia nak melawat surah masjid. Ada ulama' fiqh katakan, ada yang setengahnya mengatakan harus. Dengan syarat diawasi oleh maknanya orang Islam dan dia kena menutup aurat dengan sempurna. Itu lain. Kalau luar ni kita tak boleh nak suruh dia pakai tudung. Ada pun membuka aurat yang keterlaluan, maka harus bagi pemerintah Islam memberi sekatan ataupun halangan. Itu lain. Umpama orang kapi nak pakai skirt orang sekat-sekat. Boleh. Dalam hukum Islam melarang. Tetapi sekadar membuka rambut saja tak boleh, tak boleh nak haram. Tak boleh nak larang macam nah, tapi kalau orang Islam, tak boleh dia kata kut pandai aku. Sebab mu telah berjanji. Janji bila tak? Dua kalimah syahadah. Ha. Bila ucap dua kalimah syahadah, kalau kau puan maknanya aku takkan pakai tudung bila keluar daripada rumah. Tak ada takwil. Nah. Ada pula orang jawab, maknanya tiada paksaan kan dalam agama. Ada kok. Dia baca ayat ni. Pok-pok bodoh ni. Dia kata, la ikrah hafid ni. Ada kan dalam Quran? Kita kata, oh sungguh juga. Tiada paksaan dalam beragama. Ha, dengar boleh. Ayat ini untuk orang kafir. Kita orang Islam tak boleh paksa orang kafir amalkan kerja Islam. Adapun orang Islam dah kita boleh paksa. Dan kalau engkar boleh dihukum penjara atau takzir. Nah, betul orang Islam dah tak boleh kata bandar aku kena berzina. Bukan awakmu, awak aku. Dia kata, kanakmu. Ada. Dalam Islam, takat, hukum, rotang, satu pukulan. Nah. Begitu. Nah. Yang heran dengan undang-undang dunia patuhlah. Nah. Kamu dituduh melakukan kesalahan. Kata magistrik melanggar lampu merah. Nah, di persimpangan Gong Kapah pada sekian bulan pukul sekian siang. Dia kata mana? Saya tak nampak hari itu yang hari minta maaf lah. Eh? Ha. Bapa kata, pandang tu kereta aku. Bapa kata gitu. Kata hari tu. Ataupun, eh tuan hari. Kereta mu, aku naik. Ha. Bapa jawab gitu. Tapi dengan hukum Allah, dengan syariat, dengan Islam, jawab gitu. Maknanya orang ni tak beriman. Atau orang ni rasa iman. Dah. Ha. Dan dia tak reti dia tu pun dia agama tak tahu. Tak ada jawab, dah hukum lah. Dia hilang buahkan tudung pun. Tak ada jawab lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi faham. InsyaAllah tak apa dah. Nah. Tiada paksaan dalam agama ni untuk orang yang tidak Islam. Kita dah boleh paksa dia. Suruh buat tuntutan Islam. Tak boleh. Tapi kalau orang telah Islam boleh. Sebab tu dia ada hukuman. Dia ada hukuman nasihat. Dia ada hukuman berat lagi takzir. Takzir ni rotang tak lebih daripada 40 kali. Dan penjara. Lebih pada takzir dia panggil hudud. Nah. Ha, dia begitu. Tak ada pasal. Ha, bebas. Boleh begini. Ha? Nah. Rukun iman adalah perkara yang wajib dan mesti diyakini oleh orang-orang yang beriman. Rukun iman ada 6 perkara. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari kiamat dan ke-6 beriman kepada qada dan qadar Allah. Kepada budak-budak kecil cukup memadai kita ajar dengan ringkas seperti yang telah kita dengar tadi. Nah, adik dengar ingat molek rukun iman ada 6, pertama beriman kepada Allah, kedua beriman kepada apa namanya kitab, ketiga beriman kepada malaikat, keempat beriman kepada rasul, kelima beriman kepada hari kiamat, keenam beriman kepada qada qadar. Padam dah. Tak usah orang panjang-panjang. Nah, kita hak dewasa dah ni kena mengetahui benda makna beriman dengan Allah. Nah, benda makna beriman dengan kitab. Tak boleh apa dah hak tu. Hak tutup budak cek tu. Neh, dok cek dia tengok buku dok. Budak-budak je satu je dua hok budak UPSR, buku agama je kan rekah tu. Nah, ha, dia tak bawa banyak-banyak lebar. Neh, ha. Kita ni kena tahu banyak lebarlah. Pasal padangnya akal kita dok. Neh, jangan pakai hok budak-budak cek hari tu. Jadi yang pertamanya beriman kepada Allah. Dalam kalimah la ilaha illallah bermerti tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Jadi kalau orang katanya pendek makna la ilaha illallah, kita jawab makna tidak ada Tuhan yang wajib disembah atau berhak disembah melainkan Allah. Ini yang disepakati oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Maksud la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tiada Tuhan yang patut kita sembah dengan sebenar fil alamin, pada sekalian alam ini hanya Allah sahaja. Hak lain adalah batil belaka. Batu ada orang kata la ilaha illallah makna tiada nyata selain Allah. Ini karuk. Bukan tiada nyata selain Allah. Tak, tak ada ulama sebut. Yang ada ulama sebut benda ni salah. Syekh Baruk Fatani sebut dalam fatwa dia, di antara kesesatan umat yang mentafsirkan kalimah la ilaha illallah diterjemah dengan tiada nyata selain Allah. Ini golongan ada orang sesat. Nah, bukan tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Dan yang lain tu tidak Tuhan. Batil belaka. Jadi makna kita beriman dengan Allah, kita beriman bahawa Tuhan Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa dan patut disembah. Sembah ni bukan maknanya kita buat tangan macam sembah terlekong. Sembah ni makna kita perhambakan diri. Kita peramba, macam kita perhambakan diri kepada fizik kita kan. Nak faham peramba-peramba lah gua ni. Kita perhambakan diri gini. Macam kita perhambakan diri dalam cari makan. Nyimak. Pagi turung, walaupun anak nak ikut menangis, nolong, sakut pagar nak, wah, nak ikut dah Allah. Masa apa? Kita memperhambakan diri kepada kerja kita. Anak nolong itu pun tinggal juga. Nah, bini pun tinggal juga. Masa apa? Datang nak pasca pukul 8. Sekarang baru balik. Dah kalau hujan, hujan pergi juga. Kalau ada kereta, ialah berlari. Ambil kat kereta tu, jeluk masuklah kereta. Kita sanggup susah untuk kerja tu panggil memperhambakan diri. Faham tu hamba. Kalau nak motosikal kau cari baju hujan. Pakai topi keledar. Kau pasikal kau pakai topi keledar cari supik keceng. Bos sekut tawang kuka. Nak napah popah popah lah supik. Biarlah tamui kena hujan. Mana kesungguhan dalam nak mendapatkan menunaikan perintah, iaitu perintah pejabat, mu kena mari sebelum pukul 8. Nah. 5 hari seminggu. Nah. Kalau ni tak cuti, tak boleh cuti, tak cuti, kena pergi juga. Ah. Nah, itu panggil orang memperhambakan. Jadi memperhambakan diri pada Allah, kita sanggup susah, yang kita nak tepat pada waktu, kita tak berani ekat, tak lawan, dengan segala perintah Allah. Baru jadi hamba Allah. Nah. Dalam hujan stadium mana bergerak nendang tu. Dalam hujan macam kambing nak berjeruk. Nak. Atuk kata besar maha kayanya Allah, patutnya biar seminggu dua dulu rasmi baru hujan. Nak. Rasmi malam pertama tu bahasa habis-habis lebat. Nak. Huyuk. Nak. Berjeruk masing-masing. Nak keluar dalam sahabat peminat-peminat Honda City. Nah. Sanggup basah kuyuk untuk melihat persembahan beliau. Oh. Nak tengoknya Cik Siti ni nyanyi sanggup basah kuyuk. Surah orang ngajar tak basah sikit dari. Nak? Dari. Tak basah sikit. Itu manusia. Nak? Tapi kabar nak ke nak keselamatan akhirat. Nak? Nak selamat gua ni orang larangnya buat. Hak suruh tak buat. Dan ditaati dengan sepenuh hati, kita kita percaya bahawa Allah Ta'ala itu ada, hidup dengan tidak permulaan dan tidak berkesudahan. Allah Maha Besar, Maha Esa, artinya tunggal dan tidak ada yang menyerupai Allah. Allah tidak berkendakkan kepada sesuatu pun. Seluruh alam semesta ini dijadikan dan diatur oleh Allah. Tidak ada sesuatu pun yang luput daripada pengawasannya. Allah maha mendengar dan maha mengetahui segala yang nyata maupun yang tersembunyi, bahkan baru berniat pun sudah diketahuinya. Oleh sebab itu orang yang sudah beriman akan merasa diri menjadi bersikap rendah diri, berpandangan luas, tidak mudah putus asa, taat, patuh dan waspada, bersih jiwanya dan lurus keyakinan, tenteram dan damai semata-mata yang berorientasikan keselamatan dunia dan akhirat. Inilah hikmah disuruh kita beriman. Jadi akan datang kita akan terang satu persatu benda makna kita beriman dengan Allah. Kita percaya Allah tu ada lagu mana. Kita percaya Allah Ta'ala tu kuasa lagu mana. Kita percaya Allah tu hidup dan melihat dan mendengar tu lagu mana. Dia akan terangnya dengan terperinci. Nah, jadi padang lah kitab yang fardu ain. Nah, walaupun rekah tapi dia padang. Nah, apa dia kata kita fiqh fardu ain lengkap. Nah, padak ni mencukupi. Nah, mencukupi bagi kita yang golongan mubtadi yang baru bermula berjinak. Nah, dengan ilmu-ilmu Islam. Jadi insya-Allah kita sambung bulan minggu depan dekat nombor beriman kepada Allah itu semula. Wallahu a'lam, kita ada banyak soalan nanti. Adakah dibolehkan solat jamak untuk orang uzur? Sejauh manakah tahap keuzuran itu? Ni biasa dah tanya. Kita jawab ringkas-ringkas. Di dalam pendapat, di sisi pendapat jumhur ulama, iaitu mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi, tidak dibolehkan orang yang uzur melakukan solat jamak. Solat jamak dalam mazhab Syafi'i pula mengikut pendapat yang muktamad untuk orang yang bermusafir, dan solat jamak takdim kerana hujan. Walau bagaimanapun, kalau seseorang itu uzur, boleh dia bertaklid kepada imam yang mengharuskan jamak bagi orang sakit, iaitu jamak itu dilakukan di rumah walaupun tidak bermusafir. Inilah pendapat dalam mazhab Maliki. Jadi kalau kita sakit dan kita nak solat jamak, kita kena taklid pendapat imam Maliki atau ulama mazhab Maliki. Neh, tak perlu kita niat sahaja aku ikut pendapat imam Maliki untuk solat jamak kerana sakit, kerana Allah Ta'ala. Panjang sangat. Kata ulama memada dengan hadir dalam hati kita, aku ikut pendapat ulama-ulama yang mengharuskan jamak kerana sakit. Ya, begitu. Sakit lagu mana ke uzur? Uzur yang maknanya dikira musyakah lah kita susah sungguh kalau kita nak semayang dua kali. Kerana kita payah nak bangun, bangun tu mengeluarkan darah, bangun tu sakit yang teramat sangat. Ataupun nak orang usung pulak 3-4 kali, nak panggil orang pun payah. Usung sekali, usung apa? Usung nak ambil wuduk. Nah, tahap tu kita pun semayang jamak. Dan ada dalam mazhab Syafi'i ulama' yang mengatakan tak perlu semayang jamak pun boleh, kita semayang di hujung waktu dengan satu wuduk. Yang masalah bukan masalah semayang, masalahnya masalah berwuduk. Neh, masalah nak ambil wuduk, bukan masalah nak semayang. Neh, masalah berlaku kat wuduk tu payah tu 3 kali dah orang sakit. Nah, sekali akak, sekali luka, keluar darah, ada ni gitu. Ada sekali akak, sekali menaung, melolong, nak sakit. Kalau tahap tu boleh taklid. Jadi kalau nak semayang hujung waktu, ni pendapat dalam ulama fiqh Syafi'i sendiri. Hujung-hujung waktu ambil wuduk. Ambil wuduk, semayang zuhur. 10 minit ke sabar semayang zuhur dah. Nah, kalau ambil awal waktu, mayang pun 1:30, nak jemba 2.5 jam lagi, takut ketuk, takut apa, ambil pulak sekali lagi. Itu dua cara yang terkenal yang dijawab oleh ulama-ulama. Nah. Soalan seterusnya. Apakah tanda-tanda ibadah seseorang itu tidak diterima oleh Allah? Yang kedua, apakah kelebihan dan keburukan memelihara kucing? Ditanya tanda-tanda ibadah seseorang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulama mengatakan di antara tanda-tanda ibadah semayang kita ini masih yang tidak diterima oleh Allah, iaitu kita masih mengerjakan maksiat. Nampak? Yang sama. Bukan maksiat yang lain, maksiat yang sama. Kalau jenis judi ke, walaupun semayang ini tak tinggal lagi judi, maknanya semayang tidak diterima oleh Allah. Dia berdalil dengan firman Allah Ta'ala, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya semayang, semayang mana? Semayang yang menunaikan segala hak-hak dia. yang layak mendapat kabul daripada Allah penerimaan. Semayang begini akan melarang tuan ni daripada buat mungkar. Mana tak jadi buat mungkar. Mana semayang itu hidup diterima oleh Allah. Jadi kena juga pendapat ni. Nah. Ada pun maksiat yang lain. Tak masuk tu. Umpamanya dia ni buat maksiat berjudi. Berarti dah berjudi duduk semayang dah ni. Eh, dia tiga hari sebabah pula. Tak. Buat maksiat lain. Eh. Kalau buat dengan rapang pula. Bawa pokok uru. Nah, umpamanya. Itu bukan tanda mak dia semayang tak diterima. Nah. Tanda semayang tak diterima ni mengerjakan maksiat yang sama daripada dak semayang pada sapah pada masa semayang. Nah, dak berhenti-berhenti ni maksiat tu. Maknanya semayang ni tu tak hidup lah. Nah. Kemudian apakah kelebihan dan keburukan memelihara kucing? Tak ada sebarang ayat atau hadis yang menyebutkan perkara yang dia tanya ni. Tak ada pun sebut dalam mana hadis fadilat memelihara kucing. Tak ada. Tak ada lagi lah. Yang ada ni cerita, Nabi cerita tentang Abu Hurairah yang bela kucing. Yang sayang kepada kucing. Kemudian hadis Nabi mengatakan kucing ni jenis duduk dalam rumah orang. Rasa susah lah. Nah, tak najis dia. Nah. Kemudian hadis satu lagi kucing duduk atas serbang Nabi. Nah. Jadi Nabi nak ambil serbang nak pergi semayang. Kucing tengah tidur atas serbang Nabi. Atas selendang. Jadi Nabi tak ambil dia. Nah, kalau ambil dia kata ke sahabat ni kejut pula kucing. Nah, orang tengah tidur terbit kain cadar. Macam kita tidur tak katil kan? Nah, kita tengah tidur tak katil bini kita nak basuh. Kita tengah tidur dia akan tarik gitu. Au. Geruling gitu orang ambil. Imak. Semak pali celah mata golek. Nah, jadi marahlah kita. Nah, ataupun terganggu tidur kita. Nabi pak kucing yang mengganggu kok. Padahal kucing lah. Kucing kalau akak kalau dia akak kain kucing jagalah geruk. Oh, kacau lah hidup padahal kucing tak marah pun. Nah, tapi maknanya nak pekerti mulia. Nah, Nabi kata bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak terbaik segala nabi-nabi. Nah, dia penyempurnaan akhlak. Baik, jadi bela kucing tak ada nah. Cuma ulama ada kata harus. Dan dia memang jenis kucing ni duduk dalam dengan orang ramai. Dia tak duduk suku. Itu menunjukkan Allah Ta'ala ni hakim. Ha? Kalau tak silap yang menyebut demikian, apa benda ni? Dr. Yusuf Qardawi. Dalam satu kitab beliau yang kita lupa nama dia. Maknanya di antara hakimnya Allah Ta'ala ni, dia cerita tentang kucing. Iaitu Tuhan buat binatang kucing ni, dia duduk dengan orang. Nak? Bijaknya Allah Ta'ala dia duduk dengan orang. Orangnya jenis rumah dia tiku. Ha, dia kejar tiku. Nah, dia begitu. Nah, ada ular-ular dia pop dia tu. Dia bunyi, dia belawang. Nah. Batu kita dia naik atas katil, dia tidur atas batang lembek. Dia tidur atas batang. Nah. Tidur atas sofa, tidur dalam laku baju. Masuklah gombok. Pasal benda tu menasabah dengan manusia. Tuhan buat. Nah. Kalau Tuhan tak bijak ni, Tuhan akan buat mana duduk dengan orang ni khubar. Awak tak bijak Tuhan. Tidak hakim. Nah, tak bijak sana. Tapi oleh Tuhan ni, alimul hakim sangat bijak sana, dia buat kucing. Dia sabar. Orang makan ikan, dia makan ikan. Dia buat ikan. Makan suka, dia nasi. Nah, dia gitu. Kalau khubar dah nyanyi kita. Nah, bukan robok nak ambil baju, nak pergi kat orang nikah tengok khubar. Oh, duduk. Banyak ni. Nak marah, datang minyak. Nak. Dapur-dapur pun ikut habis dengan tanong-tanong. Nak. Jadi, orang yang suka bela, tak suka tak payah bela. Nak. Lepas tu dah bulu kucing ni najis. Dah yang lekat pada pakaian kita, pada tubuh badan kita, kena semayang, dimaaf pada syarak. Nak. Dia kata dah maaf, yang kita sengaja cabut dah maaf. Kerana tiap-tiap binatang yang tidak makulat, yang semelih tak boleh makan, bila tercabut daripada badan, najis. Melainkan benda yang bergaul dengan manusia. Dimaaf. Kucing, gaul dengan manusia tak? Maaf. Pasal dia jenis duduk dengan orang. Maka kita semayang, pas semayang tengok di lengan, ada bulu kucing pula di baju. Dimaaf. Sebab apa? Kucing binatang yang kita payah nak jaga bulu dia pasal dia jenis duduk dalam rumah orang. Tapi lepas semayang kita tengok, bulu binatang yang memang tak duduk dalam rumah orang. Bulu dia. Bulu rimah. Tak maaf. Pasal bukan duduk dengan orang, bulu rimah. Mari dua ni pula, bulu rimah. Nak? Soalan seterusnya, saya ada satu masalah. Tanpa disedari saya telah terpakai kasut yang diperbuat daripada kulit babi untuk tempoh yang agak lama. Sekarang baru saya sedari soalan saya, adakah solat saya sepanjang tempoh itu sah? Jika tidak sah, apakah perlu saya mengqadakan semula solat sepanjang saya terpakai kasut itu? Baik. Dia terbeli, terpakai kasut kulit babi. Dia biasa kasut kulit babi ni dia buat sebelah dalam, pelapik dalam, pasal dia lembut. Nah, sebelah dalam hak lapik tumik. Bila kita pakai nak masuk tumik, asuh lembut itu. Nah. Ha. Jarang belah luar, jarang, pasal dia mudah pecah. Nah. Ha. Dia untuk belah dalam biasanya. Jadi kalau kita terpakai kasut yang dibuat pada kulit babi, memang kasut itu menurut jumhur ulama, melainkan mazhab Maliki, hukumnya adalah najis. Soalannya dia tak semayang dengan kasut ni. Dia hanya pakai kasut ini, kemudian pecat kasut, naik semayang, basuh kaki apa semua. Jawabnya, semayangnya adalah sah dan dia tidak perlu qada. Yang haram pakai kasut tu, dan dia tak start pada dia tahu tu, tak boleh pakai dah kasut tu. Nah, kerana meraihkan pada pandangan jumhur ulama. Dan jika dia disuruh qada, maka memberatkan akan dia. Nah, dah lama pakai, lama, 8 tahun pakai kasut tu. Dah nyanyi ke dia? Jadi masalah yang mengatakan lekat najis kepada kakinya adalah tidak atas jalan yakin. Tapi kalau dia buat masuk kasut tu dalam semayang, memang tiap-tiap semayang tu kena qada. Dia boleh semayang kasut, boleh. Semayang pakai kasut, lepas pada ambil semayang itu pakai kasut. Sah semayang? Tidak sah. Sah tak? Sah semayang. Yang tak boleh semayang kasut ada najis. Baik. Kalau semayang dengan kasut najis, tak sah semayang tu. Tapi dia kebuang kasut, dia naik semayang. Masalah muskilnya takut kasut masa pakai tu, najis tu, jakit di kaki dia. Jadi dia tak basuh air tanah. Dah semayang, sah ke tak? Jawabnya, semayang yang terlepas itu dimaaf pada syarak. Yang telah lalu. Itu hanya keringanan. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Walaupun ada pendapat mengatakan semua semayang mesti diqada balik. Pada mana? Pada hari yang diiktimal, pada hari itu bermulalah kakinya terekat najis. Kalau hari dia pakai mula-mula sebulan tu tak ada basah. Tak sebulan tu tak ada basah. Basah-basah dengan kering sama kering tak lekat. Bulan yang kedua tu dia ada pakai, kaki dia basah sekali. Situ baru lekat. Start pada tu dia tak basah dengan air tanah 7 kali. Start pada tu dia kena qada semayang. Pasal kaki dia terkena najis, belum lagi dia basuh. Pendapat yang kedua, pendapat ini ringankan kita. Iaitu kita tak payah qada dan jangan kita lagi pakai kasut tu, tak boleh. Kerana memberi keringanan kepada kita, tak memberatkan dalam perkara agama. Ini jagalah sekarang ni kasut-kasut kulit babi. Yang paling banyak sekarang jenis kalau kasut sokan jenis puma. Kasut puma ada dengan 5 atau 6 jenama yang jenis yang pakai kulit babi. Kalau sarung tangan, kena perhatilah kalau naik untuk sikal. Sebahagian besar sarung tangan yang buat untuk naik motor tu, sarung tangan motosikal tu, daripada kulit babi. Kalau sarung apa benda ni main takak ni, tangan besar ni takak ulang benda kriket, kriket, softball, bola katok, ada tangan bagian sambut tu, tangan jinyo tu 99% kulit babi. Kulit babi. Nak masuk tangan. Wak mitok wak Islam balik dengan tu. Macam okey boleh. Musafir pada hari Jumaat itu sebelum terbit fajar pada hari tersebut. Dan ianya berada di tempat yang tak dapat didengari suara azan daripada tempat yang ianya telah tinggalkan itu. Ataupun dengan kata lain, azan daripada kampung asalnya tak dapat didengar. Soal, adakah wajib ia semayang Jumaat? Baik. Mengikut pendapat yang masyhur sekali, bila kita ni bermusafir selepas daripada semayang masuk waktu subuh, maka kita wajib menunaikan solat Jumaat. Dan maknanya kalau kita tidak berada pada laluan Jumaat, wajib kita berundur dan cari laluan untuk solat Jumaat. Kerana kita telah musafir lepas daripada solat Jumaat, waktu subuh. Kalau kita bermulakan musafir tinggal keluar rumah sebelum masuknya waktu subuh, maka kita tidak wajib mencari laluan jemaat ketika datang waktu jemaat apabila kita lalu pada jalan yang tidak ada laluan untuk solat jemaat. Faham ke? Maknanya kita berada tu pada tempat mula kita nak musafir. Sama ada kita mendengar azan daripada surau ataupun tidak di masjid, tepat daripada kita nak mula musafir tu. Daripada kita bermukim. Kerana tempat kita bermukim itu kapur asal kita, rumah sewa kita, tak ada kira. Nah, tempat kita nak mula musafir, tak nama musafir lagi. Nah, situ dikira. Nah. Jadi kalau orang yang keluar sebelum Jumaat waktu subuh, dia lalu pada laluan yang tidak ada Jumaat, jalan itu tak ada masjid. Jadi siapa masa Zain Jumaat, dia tak wajib konang cari jalan di kat masjid. Nah. Cuma perlu kita faham, kalau kita keluar sebelum subuh sekalipun, tetapi laluan kita tepat laluan orang semayang jemaah, dan kita ada tidak ada musyakah untuk berhenti, maka wajib berhenti ketika semayang jemaah sekalipun keluar sebelum semayang subuh. Nah, kerana elak daripada keringanan ini, maksudnya untuk orang yang musafir, dia tak lalu pada laluan yang boleh buat jemaah laluan tu. Faham? Soalan seterusnya. Saya semayang jemaah, selesai semayang, saya teringat yang semayang subuh belum qadha. Tiba-tiba datang seorang semayang asar, bolehkah saya qadha semayang yang sudah beriman, yang subuh, beriman dengannya? Jawabnya, berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama. Menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Hajar Al-Haisami di dalam kitab beliau, apa benda ni, Tuhfah, iaitu harus hukumnya orang yang sembahyang fardu subuh, fardu qada, mengikut seorang yang sembahyang fardu tunai. Jadi dia ni tak ingat sembahyang subuh, terlupa sungguh, tak qada lagi. Dia sembahyang zuhur, pas sembahyang zuhur tengok, lah, tak sembahyang lagi subuh. Ada pula orang mari sembahyang jemaah, dia boleh awak jemaah macam tu. Orang tu sembahyang zuhur, dia sembahyang subuh. Faham? Boleh? Boleh, eh? Jadi kalau imam sembahyang tunai, dia sembahyang qada. Dibolehkan pada syarak. Soalan seterusnya. Saya pindah rumah baru 3/4 bersamaan 26,000 Rabiul Awal baru-baru ni. Pada penangan seorang ustaz mengatakan hari itu adalah hari nahas. Maksudnya hari itu membawa malapetaka pada rumah tangga seperti perceraian. Macam mana pandangan ustaz? Kalau kawan saya pula kata pindah rumah kena tengok pada bulan Melayu. Bulan hala kena naik ke atau turun? Jawabnya, tidak ada pun dalam mana-mana kitab hadis yang menyebutkan hari bulan sekian-sekian ni sia, bawa malapetaka. Yang sia ni kepercayaan orang percaya menunda lagu ni. Nah, orang yang percaya menunda lagu ni, dia yang malapetaka, dia yang sia. Hari tak ada sia. Nah, hari mana-mana pun ambil lah. Nah, cuma sunat kita naik rumah tu, kita doa selamat, solat hajat, dak, dan kita panggil jiran-jiran, beri makan, beri kenduri sikit. Nah, tanda kita ni masuk kampung orang tepat baru, atau nak beri iklan pada orang kita telah bertukar rumah. Nah, gitulah, buat makan sikit. Nah, hari ini benda tu. Bulan turun, bulan naik ni tak ada. Yang kita penting nak tengok bulan turun, bulan naik, iaitu masa kita nak beli barang. Nah, tu penting lah. Nah, kerana bulan naik, bulan naik titik baru boleh, bulan ada turun dah 20 hari bulan, 18 hari bulan nak selipar tak orang nak beli dah. Tu lain, tu orang tengok bulan lah. Orang nak berbelanja nak ada pula tengok bulan turun bulan naik. Nikah kita juga boleh buat mana-mana, mana-mana daripada bulan ikut pandai berapa bulan. Jangan pilih hari jadi jari hari perayaan wakafi sudah. Jangan ambil hari raya, hari taipusam nak nikah anak, jangan. Hari Christmas, hari raya Cina, raya Dayak, janganlah. Hari lain. Nak naik rumah begitu juga. Tak ada ditentukan mana-mana hari, tak ada hari yang sial. Ayah saya tinggal sebelah dengan rumah adik. Antara ayah dan adik selalu masam muka. Pernah dia halau ayah supaya pindah pada rumah tu. Kedua orang tua ayah sudah tiada. Ibu saya tertekan dengan keadaan yang selalu berkelahi, maki hamun pada ayah. Dia kata dia kuasa atas rumah tu. Padahal dia adik perempuan ayah. Ibu saya sudah acak kali ajak ayah pindah dari rumah itu. Tapi ayah degil. Apakah hukum jika ibu saya keluar dari rumah itu tanpa izin ayah? Ha. Adik-beradik balas. Adik puang ambak abang lelaki. Terserah duduk lah sini. Aku kuasa rumah ni. Nah, padahal sebelah majulah. Boleh seseorang dah. Nah. Ha. Lepang jangan main. Kalau dah hak jenis gila kita. Oh jangan main. Tok lelaki jadi bodoh tu. Nah, banyak berlaku dalam masyarakat. Tok lelaki dah macam mana? Ini ya. Oh, macam rimah gila. Kalau nampak tu sungguh. Nah, oh pandai begitu begini begitu begini begitu pandai kalau bab ni tu. Kalau bab nak tolong kan minta maaf. Nah, tak mau sakit ke apalah dak ungkir dia. Tak nak bagi saka holy yo. Nah, memang bijak sungguh. Ha ni jenis gini. Jenis memang jenis jahat ni. Nah, muka bodoh. Jadi dia kata ambak dah mak dia sibuk juga. Sibuk jugalah. Ajak pindah dia tak mau pindah nak duduk situ. Jadi mak keluar dari rumah dak boleh lah. Nah, kena bincang molek dengan ayah. Cuma ada segi hak perempuan yang patut kita tengok. Isteri ini, dia tempat tinggal dia seharusnya jangan dekat dengan orang yang bermusuhan dengan dia. Itu ramai orang suami tak faham. Nah, haram kata setengah ulama kita bawa duduk isteri di rumah yang dekat dalam rumah itu atau sebelah rumah itu orang yang musuh isteri itu. Tak boleh. Dah lepas lagi wajib nafkah tempat tinggal. Kan wajib nafkah tempat tinggal atas suami. Faham tak? Selain makan minum obat-obat tak? Ha, tempat tinggal ni lagu mana? Di antara syaratnya tempat tinggal itu mestilah jauh daripada rumah orang yang bermusuh dengan isteri. Nah, mana isteri tak suka duduk situ pasal apa musuh dia? Dia pun tak berahi. Nah, maka kena pindah. Bila dipindah, lepas nafkah. Lepas kewajipan, tunai nafkah tempat tinggal. Maskan ni. Nah, hak tu kita dah nak pakar maknanya kuasa mutlak suami ni. Bak masalah duduk. Duduk lain pasal dia berduduk ke situ sama. Tak senang hati. Rekan-rekan ginilah. Hendaklah kita duduk isteri kita di rumah yang dia senang hati duduk situ. Walaupun rumah tu buruk. Walaupun tak balik. Walaupun murah. Maknanya kalau dia mari, kita mari ambil dia duduk tupang rumah duduk rumah kakak ipoh kita. Dia dengan kakak ipoh kita balas sama. Tak lepas tanggungjawab kita. Nah, kita akan dipersoal di akhirat nanti. Buka dalam kitab bab nafkah, bab maskan. Bagaimana kalau syarat sah lepas makan kita beri di tempat tinggal? Tempat tinggal tu janganlah ada orang yang musuh dengan isteri kita. Nah, jadi lelaki ni kita kena ra'i juga bincang molek. Nah, kalau dia musuh dengan adik ayah ni, nah, tak senang tidur itu jadi susah hati sama, maka wajib dah. Ayah ni walaupun tak mau pindah, beri mak ni duduk rumah lain. Dia kena bayar sewa rumah tu. Pindah ayah ni tak wajib. Hak dia sebab suami tak wajib duduk serumah dengan isteri. Kita orang Melayu tu duduk faham bila kita menikah kita wajib duduk serumah dengan isteri. Tak salah faham tu. Kita wajib hadir kepada mereka. Faham? Untuk memberi nafkah zahir dan batin. Hak tu saja. Tak wajib duduk serumah. Orang Melayu duduk faham bila kita menikah dengan perempuan kita wajib duduk serumah. Tak wajib. Faham? Kita boleh nak duduk kat rumah lain boleh. Kita pergi kat dia malam, kita pergi kat dia. Tengah hari kita pergi makan nasi. Tapi kita ada rumah lain, kita duduk rumah lain. Boleh, ada masalah. Nah, kita duduk faham gitu. Salah. Nah. Tapi imam duduk surat pun. Nah, malam pergi lewa. Nah. Apa tapi dah tutup dia masuk. Nah, gitu. Lewa saja je. Ha? Makan kita. Makan tak salah kita tu. Tangan orang tu sah. Sah. Nah, orang atur boleh. Tak syarat kita atur tangan ambil. Oh, bukan gitu. Syaratnya siapa benda yang dia boleh makan. Sama ada siapa makanan tu fresh kita beli fresh dah. Ataupun siapa metoh dia masuk sendiri. Faham? Tak kira siapa-siapa atur pun. Ha, tu buat nak atur. Ha, buat kerja boleh. Ha, nak buat kerja dia baru nak buat. Nah, tak buat cetong pun. Batalkan wujud saya jika tangan saya tersentuh punggung tanpa berlapik. Punggung tu kat mana? Nah, dia ada papang. Nah, kat mana? Dia hak batal wuduk punggung-punggung ni dubur. Hak khipung. hak situ saja. Tepi pada khipung tu dia licin. Hak tu papang punggung tu. Nah, antara kripuk tu, dubur tu dengan depan tu dia jauh lagi. Situ dia kosong itu. Nah, situ bukan kemaluan, situ tak apa tu. Dia panggil futsal. Situ kosong ni, padang kosong ni. Tak? Ha. Punggung, punggung hak sebenarnya hak ni lah. Dua tin ni, dan duk bilu ni. Ha, ni tak apa. Hak ni garu lah boleh tiga minggu dah atas. Dah. Ha, hak mata hak depan. Depan dengan hak khifuk tu. Nah. Ha. Apakah hukum jika semayang tak pernah cukup lima waktu terutama, terutamanya selalu tertinggal semayang subuh? Tertinggal tak berdosa. Tapi wajib kena qadha lah. Cuma kalau kita tinggal dengan tidak sengaja, qadha itu boleh kita takhirkan. Nah. Eh, tapi kalau kita tinggal dengan sengaja, qadha tu wajib. Masa bangun tu kena qadha selalu. Kalau tinggal dengan sengaja. Nah. Ha, begitu. Semayang ni kena cukup lah. Nah. Ha, kalau tak cukup semayang, tak jadi. Jadi kalau semayang kita tak sempurna, cukup lima waktu, barulah cari hak sunat. Ni semayang tak cukup, semayang 4 waktu kali, boleh bahan 4, lepas tu nak bahan sunat, tak boleh. Nah, biar cukup dulu. Ha. Soalan seterusnya. Iblis beriman kepada Allah tapi dia enggan sujud pada Adam. Adakah iblis itu fasik? Ha. Iblis ni dia jadi kafir selalu. Nampak tak? Eh? Ha. Dia tak fasik dia, dia kafir selalu. Allah kata wa kana minal kafirin. Dan pada hari itu dia engkar kepada Allah, maka jadilah dia orang-orang mula-mula yang jadi kafir. Nah. Ha. Saya pernah pergi candak sotong. Dah macam biasa ada juga pening rasa-rasa loyang. Boleh semayang. Untuk pengetahuan ustaz, saya dari kecil tak pernah tinggal semayang. Bagus. Tapi tahun lepas, last kali saya pergi candak. Candak. Memang kuat jugalah ombak. Tak apalah asal boleh semayang hak lepas-lepas. Tapi tak sampai 15 minit, mari nak mutah. Tak apalah. Tak apa sok mo dia. Nak mutah pun tak apa je. Saya tunggu nak semayang maghrib tapi tak boleh. Bangun langsung nak duduk. Congok pun tak boleh. Tak boleh bangun. Langsung. Nak duduk congok pun tak boleh. Duduk congok, duduk tinggung lah. Kawan-kawan lain ada tak boleh bangun dah. Tak boleh bangun dah lain. Ni bukan gicandak. Ni gisting ni. Nampak? Tadi pun kata gicandak. Saya bangun nak mutah. Sampai ke subuh tak boleh bangun. Saya berdoa pada Allah minta ampun dan tak ingat langsung nak semayang. Dengar mata dalam sejarah saya tinggal semayang. Inilah dalam sejarah saya tinggal semayang. Nah, jadi dia duduk ayam ke mabuk ni tak ingat dulu tak semayang. Dia pun bertaubat. Ha, tak apalah. Baguslah ni. Soalan kedua, minggu depan kawan-kawan ajak pula. Boleh tak? Mu ni lah ya buruk boleh tak? Nah. Tunggu lagi. Dalam hati duduk mikir pasal saya pernah kata demi Allah aku tak ambuh gi dah. Selagi aku hidup aku tak ambuh gi. Sebab fikir takut jadi macam baru ni pula. Nanya. Dan untuk itu ustaz terangkan macam mana niat semayang dengan mata untuk mengetahui kaki-kaki candak. Hak tak boleh bangun. Oh, nak selit tak korang. Dan untuk mengetahui ustaz, bolehlah kata hak gi atau lain-lain orang yang pergi, kemungkinan 95% tak semayang. Dalam perhatian saya, jangan dipati korang dalam yang mabuk tu. Tadi tak boleh bangun, tapi boleh perhati lagi. Tapi hari lain kot diperhati, hari dia semayang dululah. Jadi masalahnya gini, kalau kita tak boleh nak bangun, kita semayang dalam keadaan duduk. Kalau tak boleh duduk, semayang dalam keadaan terletak. Bukan semayang dengan mata. Semayang dengan mata ni tangan dah digerok, kaki dah digerok. Buat dengan kelopak mata. Nah, ni boleh gerok. Cuma nak bangun tu jadi pening. Semayang belah tidur lah. Tidur sedap lah. Nak? Ha, tidur. Semayang belah tidur. Tidur ni kita ngiring macam ke mayat. Ngadak ke kiblat. Nak? Ha, tangan awak lah. Allahu Akbar. Gitu. Nah, rokok. Tunduk. Itu sikit. Sujud lebih sikit. Baca macam biasa lah. Kalau pening-pening lah. Nah? Ha. 4 rakaat. 4 rakaat lah. Nah? Ha, dia begitu. Bukan semayang dengan mata. Semayang mata ni tak boleh bergerak. Maksudnya hanya mata saja bergerak. Pelopok mata. Ha, tu lain lah. Nah, ha, ni boleh lagi. Bacalah sekadar yang boleh. Nah, kerana ni bukan terus kepada mata. Nah, hmm. Nabi kata fa'il lam tastati'. Kenapa? Ha, faqa'idin. Maka kalau tak larat berdiri, maka duduk. Nampak? Fa'il lam tastati'. Tak boleh juga nak duduk mayang. Fa'ala jambin. Maka atas lambung. Semayang menetang lah. Nah, semayang menetang. Ha. Hmm, dia nak pergi pula mabuk-mabuk pun. Eh? Jadi, memang kita tengok sungguh. Hak candak ni ramai ada semayang. Dia jenis hak pelaut ni. Bukan semen. Hak golongan, hak ramai semayang, semayang juga. Tapi kalau hak puak tak semayang, mari tak semayang habis. Nah, ha. Mambil rezeki Allah tak semayang. Nah, ha. 5-6 buah mutu hak kat takbir. Hak lain takbir gini lah. Hak 12 dia kok. Jadi boleh kena. Itu bukan takbir Datuk Ihram. Nah, takbir tuih dia panggil. Nah, ha, tak semayang. Nah, ha, hukumnya haram. Dia makan tu kena laknak. Tutung dia jual. Pitih-pitih tak perkat belaka tu. Tak semayang. Jangan main. Semayang bukan walaupun canda. Tak semayang. Padahal sekejap eh. Tak, ada 5 minit. Air pulak banyak oh, celup. Tak akan nak celup air dalam laut. Nah, tapi jenis dia. Jenis tak reti bahasa. Nah, ha, pandai ambil orang, tak terima kasih. Nah, bukan kata tuan cukar. Damu bahan 1 kilo, cukar 50 kilo. Cuma mula. Dah. Nah, bayang 5 minit. Ha. Tapi memanglah orang yang pergi tak haji pergi laut pergi apa ni memang nah, mabuk lah, kebanyakan mabuk. Orang mabuk ni di 3 perkara dia akan mari dalam hati dia, macam syarat taubat kau. Yang pertama menyesal mari, itu mesti ada. Yang kedua taubat tak mau mari dah. Nah, yang tiga nak balik. Tiga tu wajib ada. Tanyalah orang mabuk. Nak. Ha, tapi dah balik seronok pula, rajak pula, nak pergi pula. Oh, soalan seterusnya, duit hasil pada rumah yang diberi sewa pada orang lain, apakah hukumnya kita makan atau membuat bayaran balik pada bank dengan duit itu sedangkan rumah tersebut masih dalam pinjaman bank? Tolong jelaskan. Rumah tu dia berhutang, lepas tu dia beri sewa ke orang, duit tu buat bayar orang sewa boleh. Nah, kita boleh jual beli benda yang kita hutang tak habis lagi. Nah, sebab tu dibenarkan pekedar-pekedar menjual beli barang walaupun dia ambil tu kedai dia ambil barang tu dengan hutang. Ada orang yang ambil cash, ada orang ambil hutang. Jadi banyak hutang lah, ha, pakai bayar bulan, pakai bayar di bank, nah, masuk BT dan sebagainya. Jadi barang sampai kedai dia jual kan? Dia hutang. Begitu juga kalau kita hutang, kita beli motosikal, nah, RM1,000 hutang, bayar bulan lepas kita beli, dah ayah you hutang bulan lepas tu, kita jual ke orang RM2,000 boleh. Ha, jadi kalau duit dia rumah dia bina itu dia hutang. Ha, duit sewa kau orang dah, duit sewa bayar hutang, dibolehkan. Nah, ha, dia haruskan pada syarat. Soalan seterusnya. Saya ada simpanan RM80,000 dalam bank dan telah cukup lebih 1 tahun. Siapa dia ni? Kaya ke? Ha. Ya, kita sikit. Soalan yang pertama, wajibkah saya keluar zakat simpanan? Yang kedua, berapakah nisab? Yang ketiga, bolehkah saya keluarkan zakat pada cucu saya yang banyak hutang? Ha, baik. RM80,000 ni telah pun sampai nisabnya. Nisabnya tak silap RM6,000 lebih dah ni dah. Ha? Ha? RM5,000 lebih? Ha, RM5,800 lebih kurang lah. Ha, RM5,800. Maknanya kalau kita ada duit RM5,800 selama setahun dah, cukup haul wajib zakat. Zakatnya 2.5%. Kalau RM1,000, RM25. RM100,000, RM250. Nah, bermakna RM80,000, RM100,000 lah. Nah, ha. RM25 kali 80. Gitulah. RM1,000, RM25. Nah, ha. RM1,000, RM25 kali 80. Banyak tu lah. Nah, ha. Soalan yang terakhir, mudah-mudahan hal lain tak ada, insyaAllah minggu depan. Saya tidak jawab dah. Hukum mengeluarkan kepada cucu. Baik, cucu dia tu bayar atas nama hutang. Baik. Orang yang kita wajib nafkah, tidak sah kita keluarkan zakat atas asnaf fakir dan miskin. Tetapi boleh kita berikan zakat kepadanya atas asnaf yang lain. Seperti cucu kita itu fi sabilillah boleh. cucu kita tu mu'allaf, boleh? Eh, yang tak boleh, umpama anak kita. Anak kita miskin atau fakir, kita tak boleh zakat. Sebab kita telah wajib nafkah kepada anak kita. Kita tua, tua dah. Umur 50. Anak kita tu, dia berumah tangga dah. Nah, tapi dia jatuh miskin ke ni. Kita ayah yang kaya ni, ya, wajib nafkah balik dah ni. Bila kita wajib nafkah tadi, kita tak ayah zakat. Zakat tu sedikit, nafkah tu bulanan. Nah, sama juga dengan isteri kita. Eh? Ha, wajib beri nafkah. Tapi kalau cucu ni dia wajib dia beri nafkah, boleh juga dikeluarkan zakat jikalau atas nama asnaf berhutang. Tapi hutang untuk bukan untuk hajat, bukan hutang untuk joli. Ingat bahan baik ni, hutang kerana berhajat. Hutang dia apa dia hutang pasal atak mau dia pecah barang ribut itu, hutang orang tu 600 ya, tak kira tak. Ha, hutang tu boleh terima zakat. Eh, jangan hutang beli respok. Dah tu bukan hajat. Hutang buat spoiler baru. Nah, hutang beli home theater. Hutang beli radio ring. Ada dah boleh tu. Eh? Hutang hajat keperluan hidup. Hutang beli puyuk belanga. Hutang beki rata pecah. Hutang tangga patah. Hutang beli motosikal nak pergi kerja. Ha, boleh tu. Keperluan. Eh? Ha. Jadi boleh beri. Solat Jumaat sentiasa disiarkan di kaca TV. Soalan saya, siapa yang tukar ambil gambar tu? Ada juga tanya begini. Mana dia perhati benar? Bagus kot dia. Ha. Dapakah masa orang lain semayang, dia duduk depan kamera TV? Duduk cara depan, depan cara ke kamera. Ha, dia tanya. Orang semayang Jumaat, orang ni, laki-laki ni ambil gambar. Pasal nak tunjukkan, saya langsung semayang Jumaat, dia ni jaga kamera TV. Nampaklah dia pegang kamera ni dia ambil. Nah, ha, lepas tu dia ni bertikar pula. Dah dia ni apa dah wajib semayang yang duk pegang ke kamera TV. Nah. Ha. Tapi kalau nampak orang yang pegang kamera TV, maknanya dia dah semayang lah tu. Nah, tapi kalau kita tengok di rumah, nah, nampak gambar orang semayang je tak? Ha, mungkin kamera TV tu dia set situ, dia pun tinggal. Eh, macam kita ni kamera mana ada orang. Ada orang? Ada. Tak. Ha, kat gini sudah, dia pun tutup lah. Ha, gitu tak apa. Yang tak bolehnya, kita orang semayang jemaah tu, kita duduk ambil juga duduk situ. Duduk buat benda. Tak ada dororoh apa-apa. Nah, bos situ nampak kau. Nah, dia semayang. Nah. Ha. Kan yang kita tengok semayang, tengok orang semayang jemaah dalam TV kan? Nah. Tengok dalam TV kan, tengok tengah hari semayang, ada tak tunjuk TV orang semayang? Ada tunjuk? Ada tak tunjuk tengah hari? Ha? Ada tunjuk tak? Ada. Mudah pergi main jemaah. Aduh, dah kerja dah lah. Mudah pergi kalau begitu. Ha. Patut itah. Dah masjid-masjid tak nampak. Mudah pergi. Ha. Kacau ni. Aduh. Tapi sekat sakit gitu lah. Ha, sakit. Kadang muka. Ha, dah. Jadi kalau perlu lagu mana pun tayang semayang jemaah tu, itulah apa benda ni, apa benda ni, tinggallah kamera dah, patutlah wajib atas kita kan. Ha, insyaallah soalan lain kita jumpa lagi di Minggu Harapan. Wallahu a'lam, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sallam, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.